بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنفتنا عزكم الله. Kita sekarang masuk pada bab yang baru, bab yang ke-293 tentang masalah doa istikharah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad bab ad-du'a indal istikharah, bab doa ketika istikharah. Istikharah maknanya adalah talabu khairil amraini liman ihtaja ila ahadihima. Yang namanya istikharah memohon yang terbaik, memohon yang terbaik dari dua perkara bagi yang membutuhkan salah satunya. Meminta, memohon yang terbaik dari dua perkara bagi orang yang membutuhkan salah satunya. Hadza istikharah. Istikharah itu barakallahu fikum memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang sama, yang sederajat, yang susah bagi dia untuk memilihnya. Sehingga mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dipilihkan yang terbaik. Di antara yang mereka contohkan ikhwan fillah na'azakumullah ialah az-zawaj bin nisa, hendak menikahi wanita. Ada beberapa pilihan, sama-sama salihah, sama-sama zatu din, yang punya agama, sama-sama baik. Mau dinikah empat-empatnya tidak mungkin, harus pilih salah satunya, maka istikharah. Barakallahu fikum. Atau mau memilih sesuatu yang mau dia beli, ada beberapa pilihan yang harus dia beli, sama-sama baik, sama-sama mubah, maka istikharah. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya, nanti akan kita jelaskan insyaallah taala ahkamnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Mutarrif ibn Abdullah Abu Mus'ad قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموال عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كسورة من القرآن. Dulu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam يعلمنا الاستخارة, mengajarkan kepada kami doa istikharah. Fil umur, dalam semua perkara, dalam semua perkara, kasurati minal Quran, seperti mengajari kami satu surat dari Al-Quran. Ini menunjukkan apa ikhwan? Menunjukkan pentingnya doa istikharah. Dikarenakan Rasulullah SAW mengajarkan doa tersebut kepada para sahabatnya seperti mengajarkan surat Al-Quran kepada mereka. Muhimun jidda. Disebutkan di sini fil umur, Rasul mengajarkan kepada kami istikharah pada al-umur, pada semua perkara. Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Beliau mengatakan lafaz ini amun urida bihil khusus. Lafaznya umum, semua perkara. Tapi yang diinginkan adalah makna khusus. Beliau memperinci. Sebab kata beliau, fa innal wajiba wal mustahabba la yustakharu fi fi'lihima. Sebab perkara yang wajib dan perkara yang sunnah tidak perlu istikharah untuk melakukannya. Jelas ya? Wajib kerjakan, sunnah kerjakan, tidak perlu istikharah dulu. Wa kadzalika al haram wal makruh la yustakharu fi tarkihima. Beliau mengatakan begitu pula perkara yang haram, perkara yang makruh, tidak perlu istikharah untuk meninggalkannya. Hadza wadih. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, tidak perlu istikharah. Ini penambahan dari saya. Ketika ada dua pilihan antara yang wajib dengan yang sunnah, tentu yang dikerjakan yang mana? Yang wajib. Tidak mungkin istikharah dulu antara yang wajib dengan yang sunnah. Juga tidak perlu istikharah ketika dihadapkan pada dua pilihan antara yang haram dan makruh. Tinggalkan dua-duanya. Kalaupun terpaksa melakukannya, yang makruh, sebab yang paling ringan dosanya. Juga tidak ada istikharah ketika dihadapkan pada dua perkara, yang sunnah dan yang mubah. Dikerjakan yang mana nih? Yang sunnah. Juga tidak ada istikharah antara perkara yang makruh dengan perkara yang mubah. Dikerjakan yang mana? ya mubah, ya makruh tinggalkan. Terus di mana letaknya istikharah itu? Disebutkan bahwasanya maudhi'ul istikharah innama huwa fil umuril muhimmati 'adatan bihaitsu yakthur ay yatarattab 'alayha manafi' aw madar. Tempatnya istikharah itu pada perkara-perkara yang penting, al-umur al-muhimmah, pada perkara-perkara yang penting secara adat, secara kebiasaan, di mana seringkali muncul daripadanya kemanfaatan atau kemadharatan. Barakallahu fikum. Kemanfaatan, perkara yang sangat penting secara adat mengandung kemanfaatan. Mana yang paling manfaat? Ini apakah ini? Ini apakah ini? Perkara yang penting secara kebiasaan, istikharah, supaya dipilihkan yang terbaik. Atau kemadharatan. Sama-sama tidak enak ini, sama-sama mengandung mara bahaya. Yang mana yang ditinggalkan? Yang ini apakah yang ini? Yang ini ataukah yang ini? Istikharah supaya mendapatkan petunjuk, meninggalkan yang paling ringan. Barakallahu fikum. Ini tempatnya istikharah. Begitu pula barakallahu fikum, masuk dalam kerangka istikharah pada al-umur al-mustahabbah al-mukhayyarah, pada perkara-perkara sunnah yang diperbolehkan untuk memilih. Sama-sama sunnah, suruh milih yang ini ataukah yang ini ataukah yang ini. Bimbang dia, yang mana ini, yang ini apakah yang itu, apakah yang ini, bimbang. Sama-sama sunnah, disuruh milih, maka dia bisa istikharah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga perlu di uraikan dengan perincian di atas. Umumnya barakallahu fikum, istikharah itu pada perkara-perkara yang sifatnya adat atau sifatnya sunnah yang harus memilih salah satunya. Baik, saya ulangi lagi. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur kasurati min al-Qur'an. Bahwasanya Nabi, dulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari kami istikharah, doa istikharah dalam semua perkara dengan rincian di atas, seperti mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma bil amri apabila dia sudah memiliki tekad melakukan sesuatu, idza hamma sudah punya himmah, sudah punya kemauan yang kuat, sudah bertekad bulat, bil amri untuk melakukan sesuatu yang hendak dia kerjakan, falyarka rak'atain, hendaklah dia sholat dua rakaat. Thumma yaqul, kemudian dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma raddini. Ini yang dia baca, wa yusammi hajatahu, kemudian dia menyebutkan hajatnya. Doanya panjang, jadi memang harus menghafal secara khusus. Kalau sudah punya tekad bulat melakukan sesuatu perbuatan yang hendak dia jalankan, sholat dua rakaat. Belum mengatakan faliyarka rakaatain. Perintah ini katanya para ulama bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Bahasanya para fuqaha, al-amru irsyadi. Perintahnya sifatnya bimbingan, sehingga hukumnya sunnah bukan wajib. Barakallah. Dikatakan salat dua rakaat istikharah tidak wajib, hukumnya sunnah. Kemudian kalimat falyarka rakaatain, hendaklah dia salat dua rakaat, ini umum. Yang penting salat dua rakaat. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam keterangan yang lain, min ghairi fardhah. Salat dua rakaat yang bukan fardu. Sehingga bisa dia kerjakan di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Yang penting dua rakaat sunnah, bukan fardu. Bisa dia gabungkan dengan tahiyatul masjid, atau digabungkan dengan dua rakaat ba'dal wudu, atau digabungkan dengan duha. Labas, double kafe ya kalau masalah. Nah, niat untuk duha, niat untuk ba'dal wudu, sekaligus istikharah. Baik, saya faham ya. Salat dua rakaat dulu dengan tata cara yang sesuai salat yang biasa kita kerjakan itu, baru kemudian membaca doa istikharahnya. Saya faham ini. Ikhwan, yang penting bukan fardu. Apakah boleh digabungkan dengan sholat qobliyah atau ba'diyah? Rawatib. Jawabannya? Tidak ada masalah, selama bukan fardu. Apakah boleh digabungkan dengan sholat subuh? Jawabannya? Tidak boleh, dikarenakan subuh fardu. Yang ini sunnah. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini camkan baik-baik. Salat dua rakaat untuk istikharah. Apa yang dibaca rakaat yang pertama? Apa yang dibaca rakaat yang kedua? Jawabannya? Terserah Anda, dikarenakan tidak ada riwayat khusus yang menjelaskan bacaan khusus pada salat dua rakaat istikharah. Bacanya terserah Anda, mau panjang, mau sedang, mau pendek, silahkan. Bacanya lirih atau keras, sir ataukah jar? Sir, lirih ataukah jar, keras? Loh, jawab pun kena. Kenapa kok sir? Dikarenakan sholatnya sholat sunnah sir. Barakallahu fikum. Apalagi ketika dia kerjakan di pagi, siang atau sore hari. Naam. Sir ya ikhwan. Baik, begitu dia selesai sholat dua rakaat tadi, membaca doa ini. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon petunjuk kepadamu yang terbaik. Astaghfiruka, aku istikharah, memohon yang terbaik kepadamu ya Allah, bi'ilmik, dengan ilmumu ya Allah. Wa astaghdiruka biqudratik, dan aku memohon kekuatan, memohon kudrah, memohon kekuasaan dengan kudrahmu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dari fadilahmu yang agung ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya engkau yang maha mampu, yang maha kuasa, sementara aku tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau yang maha tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau ya Allah zat yang maha mengetahui perkara gaib. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, kalau engkau mengetahui, anna hadzal amra khairul li, bahwasanya urusan ini baik untukku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, pada kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat urusanku nanti. Auqal, atau Rasul mengatakan, fi ajili amri wa ajili, kalau engkau tahu urusan itu baik bagi aku, fi ajili amri, pada urusanku yang sekarang ini, wa ajilihi, dan urusanku yang akan datang nanti, faqdurhu li, maka takdirkanlah urusan itu untukku. Itu kalau baik. Wa in kunta ta'lam, tapi kalau engkau mengetahui ya Allah, anna hadzal amra syarrun li, bahwasanya urusan ini jelek bagi aku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, pada kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat urusanku nanti. Auqal, atau Rasul mengatakan, ajili amri wa ajilih, pada urusanku yang segera atau akan datang nanti. Fasrifhu anni, maka palingkanlah urusan itu dari aku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku dari urusan tadi. Waqdurli al khaira haitsu kana, takdirkanlah untukku kebaikan dimanapun dia berada. Tsumma rabbini, kemudian jadikan aku ridha dengan urusan tadi. Setelah membaca doa ini lengkap, yusami hajata, dia menyebut hajatnya. Ya Allah, aku kepengin nikah, misal. Ya Allah, aku kepengin membeli mobil. Ya Allah, aku mau beli rumah. Ya Allah, disebutkan semua hajatnya ketika itu. Setelah selesai membaca doa istikharah. Nek doa istikharahnya tidak bisa diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Harus dibaca sesuai dengan contoh Rasul ini. Adapun hajatnya bisa dia lafalkan dengan bahasa Arab, bisa dia lafalkan dengan bahasa apapun. Wallah ya, dikarenakan doa istikharah itu tauqifi. Tauqifi datangnya dari wahyu, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa dirubah-rubah. Tidak bisa dirubah lafadznya, tidak bisa pula diringkas-ringkas dan semisalnya. Adapun menyebutkan hajat, itu kembali kepada masing-masing. Wa yusami hajatahu, dia menyebutkan hajatnya. Barakallahu fikum. Naam ya. Di sini muncul pertanyaan. Apakah istikharah itu hanya untuk memilih sesuatu? Apakah istikharah itu hanya untuk memilih sesuatu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kok menunggu? Sing gena suaranya. Apakah doa istikharah ini hanya khusus untuk memilih sesuatu? Dua pilihan, milih. Tiga pilihan, milih. Jawabannya? Dengarannya ada yang beda nih, ada yang ya, tidak, ya, tidak. Ya betul yang mana ini? Yang mengatakan ya siapa? Loh meneng wae. Yang mengatakan tidak siapa? Nabi Ishak. Muhammad bin Ishak mengatakan tidak. Bagaimana itu? Hah? Gitu ya. Nama ya. Baik, satu hal ini yang harus diangkat. Dikarenakan umumnya yang membahas tentang istikharah itu mesti disebutkan memilih sesuatu. Memilih sesuatu itu dikarenakan makna bahasa dari kalimat istikharah. Itu tidak salah, betul. Tapi yang perlu diingat, istikharah itu tidak khusus pada memilih sesuatu, memilih dua perkara atau tiga perkara, memilih salah satu itu tidak. Tapi istikharah itu pun juga sangat dianjurkan ketika kita hendak melakukan sesuatu, minta petunjuk kepada Allah yang terbaik. Kalau itu perkara yang baik, bismillah. Kalau jelek, doa supaya dipalingkan daripadanya. Itu diambil dari lafaz di sini, idza hamma bil amr. Lafaznya ikhwan, idza hamma bil amri. Kalau dia sudah punya tekad bulat melakukan sesuatu yang hendak dia kerjakan, di situ tidak ada kata-kata milih sesuatu. Barakallahu fikum. Dia sebelum melangsungkan tekad bulat mengisi khoro disik, minta petunjuk supaya barokah. Kalau memang baik yang kamu tuju tadi, insyaallah lanjut. Tapi kalau jelek, insyaallah dipalingkan, dicarikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya paham ya? Maka istikharah yang semacam ini itu penggantinya adat orang jahiliyah dulu. Mereka dahulu barakallahu fikum sebelum melaksanakan hajatnya mereka itu kan pakai burung. Ya. Pegang burung dilempar begitu. Kalau burungnya terbang ke sebelah kanan, lanjut. Ini khair insyaallah, baik ini. Kanan soalnya. Tapi kalau burungnya terbang sebelah kiri, gagal. Ini kualat. Gitu. Saya paham ya? Namanya sawanih dan bawanih. Itu khasnya orang-orang jahiliyah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menggantinya dengan syariat istikharah. Dengo porai. Lu kok bingung? Hah? Contohnya sangat banyak. Tidak harus milih jodoh, tidak harus milih barang yang mau dibeli, tidak harus milih properti yang mau dibeli, tapi semua perkara. Sudah paham ya? Cuma rincian yang dibawakan tadi jelas. Barakallahu'alaikum. Ini perkara yang sangat penting. Idza hamma bil amr, idza hamma bil amri. Kalau dia sudah punya tekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, maka istikharah dulu, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh-contoh yang kira-kira bagus ya? Contohnya apa mau? Safar kemana? Kau pakai istikharah segala itu. Hah? Ya kemana aja? Ya kemana coba? Nah, ada orang masyayikh, misalkan, tahunan di Yogyakarta. Istikharah sih. Tak istikharah sih lah. Pakai istikharah? Hah? Yang masih istikharah dulu rek. Jelas dia orang masyayikh rutin kayak biasanya datang. Yang ada uzur datang. Si, saya tak istikharah dulu ben mantep. Gak cocok. Apa kira-kira ya kan? Apa kira-kira? Beda ke sedayu itu gimana? Oh, pindah tempat. Lebih pilihannya antara apa dan apa ini? Gitu ya, banyak tempat gitu ya, insyaallah. Istikharah dulu. Insyaallah. Barakallahu fiik. Idza hamma bil amr. Ini harus dicamkan baik-baik sehingga istikharah itu bisa dilakukan ketika dihadapkan pada pilihan yang susah untuk dia tentukan. barakallahu fikum. Dan yang kedua, bukan pada sebuah pilihan, tapi ketika dia hendak melaksanakan sesuatu dan sudah bertekad bulat melakukannya dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang syar'i, untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada pilihannya. Muncul pertanyaan lagi di kepala saya ini. Apakah setiap orang yang istikharah itu kemudian bakal bermimpi ditunjukkan kepadanya yang terbaik? Jawaban. Duh, cuman nengah. Hat. Loh, menengkapi. Diam semua sekarang ini. Gimana, Pak? Tidak. Terus gimana, Pak? Kadang-kadang nggak mikir, tahu? Sebenarnya mau ke A, yang dipilih itu A, umpama. Gitu, Pak ya. Nah, artinya, apakah mesti istikharah kemudian dia tertidur, dalam tidurnya dia ditunjukkan sesuatu begitu? Nah, ini baik, lanjut. Ini jelek, jangan itu. Ya, Pak. Karena kok berita-beritanya, konon-konon beritanya yang berbicara istikharah dan istikharah mesti kok dikait-kaitkan dengan yang namanya mimpi. Ya apa sih kemenang, Pak? Belum mengalami atau belum nyoba atau belum praktek ini? Mimpi apa? Oh gitu, pas ada jodoh, mimpi ketemu sama si fulana. Iya, yang enggak jelas sekali, tapi hati mengatakan itu fulana. Masya Allah. Berapa tadi? Hatinya semakin mantap untuk apa namanya ke ini atau apa lagi tadi? Ketika saya waktu itu nggak tahu, yang saya alami ketika apa namanya ini juga pas milih cukup juga, jadi artinya cakep gitu. Berapa ada banyak pilihan, terus sinyal yang mengatakan itu juga ketika saya baca Quran gitu ya, saya buka waktu itu nggak di ini dari sebuah random. Itu baca kok. Orang kabari. Ada kalimat yang bagian-bagian dari namanya. Oh, ya kata ketua bisa dengar. Lo, jadi variasi saja juga. Saya meninggalkan apa? Itu juga seperti itu. Gitu ya. Ketika saya membaca pilihan ayat setelah apa yang itu, pas baca itu, terus mungkin sedang saya lihat itu. Ah, gitu ya. Mantap. Masya Allah. Gitu ya, Pak. Nah, intinya barakallahu fikum, yang mereka sebutkan istikharah dan mimpi itu bukan sebuah kemestian. Ini saya lemparkan dikarenakan banyak pihak, terutama dari kalangan orang-orang umum, itu menyatakan kalau Anda istikharah nanti akan bermimpi. Dalam mimpi itulah Anda akan ditunjukkan mana yang menjadi pilihan kamu. Anda repotnya kayak mimpi-mimpi apa? Gitu ya. Istikharah mana? Katanya gitu. Istikharah lagi. Berarti istikharah kamu yang pertama itu durung mantap. Istikharah lagi. Sampai kamu bermimpi ditunjukkan mana pilihan kamu tadi. Ini salah kaprah. Tidak ada nas satupun dalam hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam yang menunjukkan seperti itu. Gaul dari tadi tak bocor riwayat kalau bahas mimpi. Paham ya? Mudah gini, tidak ada pembahasan mimpi. Ini semata-mata betul-betul memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketika dia punya himmah, idza hamma bil amr, sudah tekad bulat, sudah matang mau berbuat istikharah dulu. Ketika dia sudah istikharah, dia lanjutkan, nanti akan kelihatan dengan dia istighfar tadi, kelihatan apakah dia dimudahkan untuk urusan tadi ataukah dipersulit, dimantapkan dan segala macamnya. Di situ kamu akan tahu, oh ini baik, lanjut, oh ini kayaknya susah, lepas. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Dengar. Nah, saya sampaikan karena bahasa saya masih sering kayak. Sebenarnya ada yang ngomong sama saya cerita masalah jodoh juga. Masalah jodoh juga. Tapi ceritanya sudah ketika sudah selesai menikah, sudah punya anak gitu loh. Qadarullah wa syaa fa'al, anaknya itu sekali sesar lagi. Sering sesar. Ngomong sama saya. Iya, sesar terus saya. Perasaan dulu ketika saya mau nikah sama istri saya ini, saya itu istikharah. Dalam istikharah saya itu, ketika saya tidur mimpi kok sing ketok rumah sakit. Kok yang nampak rumah sakit? Saya gak ngerti, kok ada rumah sakit. Mau milih ini akhwat, kok yang muncul rumah sakit. Gitu loh. Saya gak ngeh ketika itu, gak mudeng saya. Kok rumah sakit. Bismillah saya nikah sama dia. Baru ngerti sekarang. Oh iya, rumah sakit lagi. Oh, sesar, masuk rumah sakit. Sesar, masuk rumah sakit. Sesar, masuk rumah sakit. Allah besar. Ini gak mesti demikian. Jadi paham ya? Ini memang qadar Allah. Oh masyaAllah, sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu Wa Taala masuk rumah sakit gitulah. Jangan dikait-kaitkan dengan istikharah kamu yang dulu, nanti memunculkan kekecewaan. Nah gitu ya. Anda mengkader Allah masyaAllah ya, isma apa lagi? Barakallahu fi. Nah, Evan, istikharah ini dianjurkan bagi laki-laki, juga dianjurkan bagi wanita, bagi siapa saja. Yang hamma bil amr, ini penggantinya kebiasaan orang-orang jahiliyah, diganti oleh Rasulullah SAW dengan doa istikharah. Doanya sangat luar biasa, betul-betul mohon petunjuk kepada Allah. Kalau engkau tahu ya Allah, perkara ini sangat baik untukku, pada agamaku, kehidupanku, masa depanku, takdirkan untuk aku. Kalau engkau tahu itu jelek bagi agamaku, kehidupanku, masa depanku, palingan aku daripadanya, dan takdirkan untukku yang terbaik dimanapun dia berada. Bikin aku ridha dengan itu semua. Wa yusami hajatahu. Masya Allah. Sehingga yang satu ini jangan sampai dilupakan. Ya, doa istikharah walaupun panjang doanya, tetapi harus diupayakan dihafalkan, barakallahu fikum, dan diupayakan diamalkan pada kesempatan-kesempatan kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Ada yang mau tanya, silakan. Ini pertanyaan sebenarnya yang minggu lalu, Ustaz. Minggu yang lalu. Yang doa filtras dalam kesepitan. Pertanyaan saya, apakah ketika kita tidak dalam kesepitan dan membaca lafaz doa itu apakah termasuk bid'ah ataukah tidak? Yang pertama, yang kedua tentang bab ini. Si bab yang kemarin. Oh, iya. Itu pertanyaannya, apakah kalau kita membaca doa ketika kesempitan dan kesulitan dibaca ketika tenang dan segala macam, apakah dikatakan bid'ah gitu? Masya Allah. Jawabannya dirinci. Kalau Anda membaca doa tadi dalam rangka untuk mengajarkannya kepada anak-anak, mengajarkan kepada kaum muslimin, atau mau menghafal karena belum hafal, labas, nggak ada masalah itu. Tapi kalau Anda membaca doa tadi sudah hafal, sudah diajarkan, sengaja baca doa itu bukan pada tempatnya, ini khilafus sunnah, menyelisih sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Dikarenakan doa tadi ada tempatnya masing-masing. Kalau dia sampai pada tingkat meyakini sunnahnya membaca doa tadi di selain waktu dan tempatnya, itu bisa sampai kepada bid'ah. Tadi paham ya? Poin yang terakhir tadi aja dikatakan sebagai bid'ah. Barakallahu fiik. Yang kedua? Loh, yang bab ini? Yang bab ini tidak, saya tadi cuma sempat terbesitkan salah satu tempat Mustajabnya itu adalah waktu sujud. Apakah bisa dibaca pada saat sujud? Apa tadi? Istikharah ini? Tidak bisa. Tidak bisa ya ikhwan. Istikharah ini sangat jelas dalam riwayatnya dibaca setelah sholat dua rakaat yang sunnah. Jadi bukan ketika sujud. Tapi bisa bagi antum memilih waktu yang makbulnya doa. Sholat dua rakaat dulu baru kemudian doa istikharah pada waktu makbulnya doa. Bisa. Di sepertiga malam terakhir. Bisa. Antara azan dan iqamat bisa, tapi doanya setelah selesai dua rakaat sunnah baru doa istikharah. Gimana pak? Sambutan dengan pak kemarin saya juga lupa. Kemarin saya menyarankan bahwasanya di antara untuk menyelesaikan masalah itu doa, kemudian yang kedua adalah sholat. Yang jadi permasalahan adalah sholatnya ini dilakukan kapan dan bacaannya apa? Masya Allah. Sholatnya dilakukan ketika mendengar berita kesusahan. Langsung ambil air wudhu, sholat dua rakaat. Kapan? Ya ketika mendengar musibah tadi. Bacanya apa? Terserah Anda. Tidak ada keterangan bacaan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Rasulullah SAW kana idza hazabahu amrun shalla. Bahwasanya Nabi SAW ketika ditimpa suatu kesulitan dan kesusahan, beliau sholat. Itu mengamalkan ayat wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar itu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khair minha. Baru kemudian salat. Kalau pas musibahnya pas azan. Apa ya? Menjelang maghrib telepon. Gudang bapak kebakaran. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung ambil air wudhu, langsung sholat maghrib berjamaah. Sing khusyuk. Ya jelas khusyuk ketika dia yang ya belum tentu yang apa namanya yang imannya dengan takdirnya kurang gelisah. Suwene mami. Iki gudang wis kebakaran iki gak mari-mari salat iki. Tapi yang imannya kuat khusyuk dia. Pasrah semuanya kepada Allah. Barakallahu. Gitu Pak ya? Walaupun pada waktu-waktu yang dilarangnya salat. Itu ada khilaf di kalangan para ulama dan yang rajih boleh. Yang rajih boleh ini dikarenakan sifatnya insidental dan punya sebab. Oleh Ustazan. Gimana Pak? Kapan itu maksudnya Pak? Tadi keterangannya dari beliau. Itu kan zikir ketika terjadi kesulitan, kesusahan dan musibah. Loh kok dibaca kapan saja? Dirinci tadi. Tadi dengar jawaban saya tadi Pak? Oh mungkin lagi copal barangnya. Tadi cerahkan tadi Pak. Jadi kalau membaca doa-doa garbun, doa-doa kesulitan tadi, paham Pak ya? Itu kan contoh doanya Pak. Itu kan secara sunnah dibaca, disyariatkan dibaca ketika mengalami kondisi yang sulit, yang susah, yang menyedihkan, seperti itu dibaca tadi itu. Gimana kalau dibaca selain waktu itu? Dirinci. Tadi kan saya sebutkan rinciannya, kalau dibaca untuk mengajari anak-anak atau mengajari orang lain atau kita baca untuk menghafal doa tadi, kalau belum hafal, enggak ada masalah. Paham ya? Tapi kalau sengaja baca doa itu di selain waktunya, ini menyelisih sunnah, tidak boleh. Jadi bid'ah kalau meyakini sunnahnya baca doa tersebut di selain waktunya, jadi bid'ah. Paham pak? Kalau jenengan nyebut contoh langsung doanya, ini beliaunya secara global. Jawabannya bodoh. Barakallahu fikum. Wis. Ada lagi yang lain? Datang belum? Belum? Hah? Belum terdengar aja? Belum datang? Tafadhol. Yang mau tanya silakan. Jadi sini sini. Ini terakhir loh ya. Ini terakhir loh ya. Ini terakhir ya. Karena tahun ini saya Ramadan di mertua, jadi saya tidak bisa Ramadan di sini. Saya harus berangkat hari Kamis depan. Jadi Jumat depan sudah ada di wilayah mertua. Gitu mau ya? Jumat depan saya sudah di wilayah mertua, insyaallah. Insyaallah. Jadi antum atur gimana enaknya. Yang Jumat diganti siapa silakan. Barakallahu fiikum. Hah? Fadhol. Lagi doa pakai pakaian apa? Lagi berduka. Berduka. Oh, lagi berduka, tapi berdoa. Berdoa itu tidak ada pakaian khususnya. Yang ada waktu khusus dan tempat khusus yang makruh. Tapi kalau berduka, apakah ada pakaian khusus untuk berduka? Jawabannya tidak ada. Pakaian khusus ketika berduka dengan serba hitam itu tasyabuh dengan orang jahiliyah. Paham ya? Itu tasyabuh dengan orang-orang jahiliyah. Itu diantara bentuk niyahah, bentuk rapat tangis bila sungkawa yang mereka lakukan. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mencontohnya. Tidak boleh. Barakallahu'alaikum. Mohon ini. Di antara tren yang mereka angkat terkait dengan bab jilbab nempel di kepala tok itu, ya bukan jilbab ya, itu seperti itu. Mereka mengklasifikasi pemakaiannya yang modern itu ya sekarang ini. Nah, ada yang jilbab sekolah, ada jilbab bela sungkawa, ada jilbab acara santai, ada jilbab acara resmi dan segala macamnya. Itu semua dari orang kafir itu. Itu bukan dari muslim. Upaya untuk memerangi hijab, memerangi jilbab. Pakai gaya seperti ini kok diterima oleh kaum muslimin? Ketno sama mereka. Akhirnya apa? Jadi tren katanya kok busana muslimah. Katanya para ulama kita bukan busana muslimah tapi busana fitnah. Kalau dipakai di luar rumah, kalau dipakai di luar rumah itu bicara busana fitnah. Di antara yang tegas perkataan demikian Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala warah dalam risalah beliau Ma'rakatul Hijab. Mis. Jadi sampai aja ketika dia meninggal dunia mereka semua pakai seperti itu pakai yang putih kok masalah. Pakai baju apa yang kamu pakai sekarang pakai aja. Jangan iki masyarakat pakai ireng kabeh. Iki putih dhewe. Kan masalah. Jelas aja. Aneh apa? Ada orang mati gelap. Ireng kabeh wedoke iki. Enggak ada yang mati. Hah? Cerah. Dibukai kabeh. Allah Ustaz. Nah, barakallah. Ya, insyaallah ya. Cukup? Oh, Pak. Kayak mau tanya, Pak. Enggak, Pak. Mau tanya? Kayak ragu-ragu gitu. Ya, Pak. Ini kan apa solusi perbentukan ini dilakukan berkali-kali atau sekali-sekali? Sekali untuk urusan tadi. Ketika dia dalam kehidupannya mengalami beberapa kasus, beberapa urusan yang penting, ya setiap kali urusan tadi, terhadap satu urusan yang sangat penting cukup sekali dia istikharah, dua rakaat kemudian doa istikharah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam nisbab naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hadzilakumullah.